dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Ini benar-benar anugerah yang besar daripada Allah. Dikatakan oleh para alim ulama kita bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat iman, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita duduk di tempat ini adalah semata-mata barokah daripada nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, nikmat yang besar ini mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur, dengan kita duduk dalam majelis ini dengan penuh tawajuh kepada Allah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan penuh kebanggaan, dengan perasaan senang. Semoga nikmat yang besar ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan dalam hati kita, dan dengan sedikit pengorbanan yang kita buat dalam majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ini nikmat di dalam hati kita. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ya, mohon yang ada di belakang mimbar, di baratnya tiang ini, supaya pindah ke timurnya tiang. Ya. Yang ada di baratnya tiang putih ini supaya berpindah ke sebelah timur. Mari jemaah sekalian, silahkan yang masih berdiri silahkan segera duduk. Masya Allah, kita pastikan tidak ada di antara kita yang hadir di majelis ini kecuali kita duduk dalam majelis istimai amal. Semua kita duduk dalam majelis istimai amal. Silakan jemaah sekalian yang masih berdiri segera duduk, insyaallah kita tawajuh sama-sama. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Mere muhtaram bhaiyo aur buzurgon aur dosto, Allah jalla shanuhu ne insaan ko banaya aur duniya mein thode waqt ke liye imtihan ke liye bheja. Iske andar khwahishat bhi rakhi hain اور احکامات بھی عطا فرمائے ہیں. جو اب یہ امتحان ہے کہ کون اپنی خواہشات والی زندگی گزارتا ہے اور کون احکامات والی زندگی گزارتا ہے. اب جو اپنی خواہشات پر زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد اللہ جل شانہ اس کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر توڑیں گے. ہزاروں سال گزر جائیں گے اس کو کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا, اور لاکھوں سال گزر جائیں گے اس کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا, اور کروڑوں سال گزر جائیں گے اس کو آرام کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں ملے گا. اللہ جل شانہ اس کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر توڑیں گے. اور جو دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کرے گا اور اللہ جل شانہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا, اس کی ہر خواہش کو اللہ جل شانہ مرنے کے بعد اعلیٰ پیمانے پر پورا کریں گے. وہاں پر انسان کا دل کرتا ہے اچھی آوازیں سننے کا, تو وہاں پر اللہ جل شانہ داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے قرآن پڑھ کر سناؤ, بڑا مزہ آئے گا. وہ جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے, پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر میں لگتے تھے. اور پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھی آواز سننی ہے, یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ. پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سننی ہے, یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی. پھر اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے, ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے اوپر برسے گا, جس سے ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا, پھر ان کے گھر والوں پر بھی برسے گا. پھر وہ جب اس دن گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں پوچھیں گی تمہیں کیا ہو گیا, تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئیں. کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا. اسی طرح کھانے پینے کی ہر خواہش اعلیٰ پیمانے پر پوری ہوگی. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghantar kita ke dunia ini untuk waktu yang sementara, untuk waktu yang sangat singkat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghantar kita ke dunia ini untuk menghadapi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dalam diri manusia keinginan-keinginan nafsu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada manusia ahkamat, perintah-perintahnya. Disinilah letak ujian, yaitu siapa di antara manusia yang dalam kehidupan dunia ini mengikuti hawa nafsunya, mengesampingkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa manusia yang dalam kehidupan dunia ini lebih mengutamakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala daripada keinginan-keinginan hawa nafsunya. Orang yang di dunia ini mengikuti hawa nafsu, tidak menyempurnakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka besok pada hari kiamat semua keinginannya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu keinginannya pun yang dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ratusan tahun, ribuan tahun telah berlalu, namun mereka tidak mendapatkan satu biji pun makanan untuk mereka makan. Dan ratusan, ribuan tahun berlalu, mereka tidak mendapatkan satu tetes pun air untuk mereka minum. Mereka dalam keadaan lapar dan haus. Dan ribuan jutaan tahun berlalu, satu menit pun mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Senantiasa di dalam siksaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, tidak menyempurnakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat tidak satupun keinginannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang di dunia ini menyempurnakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia korbankan hawa nafsunya, dia pendam keinginan hawa nafsunya, dia lawan keinginan-keinginan hawa nafsunya dalam menyempurnakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka besok pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan setiap keinginannya dengan kadar yang paling tinggi. Allah akan penuhi keinginan mereka. Mereka ingin di akhirat mendengarkan suara yang merdu, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Dawud alaihi salam untuk membaca Al-Quran. Maka suara Nabi Dawud terkenal sangat merdu ketika beliau membaca Zabur saja dahulu. Burung-burung yang sedang terbang langsung berhenti ikut mendengarkan suara bacaan Zabur. Ikan-ikan yang ada di sungai, ketika beliau membacanya di tepi sungai, maka ikan-ikan pun berhenti mendengarkannya. Maka bagaimana merdunya suara Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian kalau mereka ingin mendengar suara yang lebih merdu lagi, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Yasin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperdengarkan kepada seluruh penghuni surga bacaan surah Yasin. Kemudian mereka ingin mendengar yang lebih merdu lagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang membacakan Al-Quran, surah Ar-Rahman, di hadapan seluruh penghuni surga, sehingga setiap lafaz yang dibaca oleh Allah menimbulkan, memunculkan cahaya. Cahaya itu kemudian turun menghujani seluruh penghuni surga, sehingga dengan terkena percikan-percikan cahaya yang datang dari atas itu, maka ketampanan mereka bertambah. Dan kecantikan istri-istri mereka yang ada di istana-istana mereka juga bertambah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahli surga ketika mereka di dunia menyempurnakan perintah Allah dan mereka mengorbankan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Or gunah خواہشات پر چلنے میں نافرمانی کرنے میں لذت خواہشات میں قطرے جتنی ہیں اور اس پر جو عذاب ہوگا وہ سمندروں کے برابر ہے اور احکامات پر چلنے میں مشقت نظر آتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ مشقت قطرے جتنی ہے اور اس پر جو انعام ملے گا وہ سمندروں کے برابر ہے۔ دنیا میں صرف ایک چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، انسان، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس لیے انسانوں کے اندر کتنے کمالات ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ باقی ساری چیزوں کو اللہ نے حکم دیا بن جاؤ، وہ بن گئی، زمین بن جائے، آسمان بن جائے، سب کچھ اپنے حکم سے بنایا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو وہ جنت، جنت کی ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت کتنی زبردست لذت والی ہوگی، اعمال پر، احکامات پر چلنے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لذت نصیب فرمائیں گے۔ حضرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، dia katakan bahwa dengan mengikuti hawa nafsu seorang merasakan kesenangan, kelezatan. Tapi kelezatan itu ibarat satu tetes air dibanding dengan siksaan dan azab yang Allah SWT akan berikan kepadanya di akhirat nanti. Siksaan, azab akibat dari dia melakukan dosa karena mengikuti hawa nafsu itu ibarat lautan. Kelezatan maksiat itu hanyalah satu tetes saja dibanding dengan azab itu. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kelihatannya susah, kelihatannya menderita. Maka para nabi alaihi salawat wa taslimat memberitahu kesusahan, penderitaan dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan pahala, ganjaran yang Allah akan berikan kepada dia atas ketaatannya itu ibarat satu tetes air dibanding dengan air lautan. Wahdini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk dengan tangannya yaitu manusia. Satu-satunya makhluk di bumi ini yang Allah ciptakan dengan tangannya manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika manusia ini menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, di mana surga dengan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. To ab khahishat puri karne mein jo musibatein aur pareshaniyan aayengi, takleefein aayengi, wo hamesha hamesha baki rahengi, aur اعمال پر محنت کرنے سے اللہ جل شانہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی نصیب فرمائیں گے۔ وہاں پر داخل ہوتے ہی اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آخری جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے، اور یہ دنیا خشکی خشکی 6.5 کروڑ مربع میل ہے، اور پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل ہے۔ اس سے 10 گنا بڑی جنت تو آخری جنتی کو اللہ جل شانہ دیں گے۔ 19 کروڑ مربع میل، اس سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے گی۔ اور پھر وہاں کی ساری نعمتیں، پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت، اور وہاں پر سونے چاندی کے شیشوں کے برتن، اور وہاں پر شراب، اور وہاں پر شہد اور دودھ کی نہریں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ، کسی کو وہ شراب حوریں پلائیں گی، کسی کو فرشتے پلائیں گے، اور بعضوں کو اللہ وہ شراب پلائیں گے۔ حضرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، orang yang di dunia ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah dan mati dalam kekufuran, sebentar dia hidup di dunia, tapi di akhirat akan selama-lamanya di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, sebentar dia dalam kehidupan dunia ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan iman, maka dia akan masuk surga untuk selama-lamanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga dengan seluruh kenikmatannya. Istana paling kecil yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ahli surga 10 kali lipat dunia ini. Padahal dunia ini buminya saja, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 190 juta. 190 juta meter persegi Perdaratan dan lautan 10 kali lipatnya, itu surga yang paling kecil yang Allah akan berikan kepada orang yang meninggal dunia dengan beriman yang paling kecil. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ahli surga minuman. Sebagian diberi minum oleh para malaikat, sebagian diberi minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Quran Pak ke shuru mein farmaya ke tum nahi jante hum jante hain. Kamyabi kise kehte hain, nakami kise kehte hain, sari duniya wale insaan nahi jante. Ye samundar ye hamare nafe ka zariya banega ya nuksan ka hame nahi pata. Ye dawai nafe ka zariya banegi ya nuksan ka. Har cheez mein duniya ki do nafa aur nuksan dono ho sakte hain. Insaan use sirf nafe ki shakal mein dekhta hai. Allah ko pata hai, ka hame pata hai, tumhe nahi pata. اور جاننے والے صرف اللہ ہیں. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ امریکہ کو نہیں پتا, روس کو نہیں پتا, چین اور جاپان کو نہیں پتا, انڈونیشیا والوں کو نہیں پتا, پاکستان ہندوستان والوں کو نہیں پتا کہ کامیابی ہم تمہیں بتاتے ہیں. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی دنیا کی چیزوں کے جمع کرنے کو نہیں کہتے. مال کے آنے پر تو رویا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو گھر میں نہیں سوئے. ایک رات مال آیا, وہ سارا قرضہ ادا کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کچھ اس میں سے باقی ہے؟ رات کو انہوں نے کہا ابھی تک باقی ہے. رات گھر میں نہیں گئے, دوسری رات پھر گھر میں نہیں گئے, تیسری رات پوچھا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا, پیسے ختم ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال کے آنے پر چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ چیزوں کے جمع کرنے کو کامیابی نہیں کہتے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا. حضرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی, دلام القرآن اللہ سبحانہ وتعالی فرمانکان بہوا kami yang tahu, kalian tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dimanakah letak kebahagiaan manusia, dan di mana dan apa saja yang menyebabkan manusia gagal, itu Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Bahkan dalam setiap benda yang ada di dunia ini, mana yang bermanfaat, mana yang mabarat, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dalam setiap benda itu ada dua kemungkinan, apakah dia mendatangkan manfaat untuk manusia ataukah mendatangkan mabarat untuk manusia. Tapi kapan benda itu mendatangkan manfaat, hanya Allah yang tahu. Kapan benda itu akan mendatangkan mudarat, Allah saja yang tahu. Begitu juga obat-obatan, kapan obat-obatan bermanfaat bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Kapan obat-obatan ini memberikan bahaya kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Semua manusia di dunia ini enggak ada yang tahu. Dan di mana letak kebahagiaan kejayaan, manusia enggak ada yang tahu. Orang Amerika, orang Rusia, orang Cina, orang Jepang, orang India, orang Pakistan, orang Indonesia, orang dunia ini enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Kebahagiaan kejayaan itu bukan dalam terkumpulnya harta benda, pangkat dan jabatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di rumahnya masih ada rupiah, masih ada koin uang, maka beliau tidak akan tidur di rumahnya. Beliau tidak akan tidur sebelum uang itu dibagikan kepada orang. Satu ketika datang harta kepada beliau, digunakan untuk membayar hutang-hutang, masih tersisa. Nabi SAW bertanya, wahai Bilal, masih ada yang tersisa? Masih ya Rasulullah. Sudah kalau begitu aku enggak tidur di rumah. Beliau tidur di masjid. Malam kedua tanya lagi, masih ada? Masih ada. Tidur lagi di masjid. Malam ketiga tanya, masih ada? Masih ada. Beliau tidur di masjid. Setelah itu baru kemudian beliau bertanya malam keempat, masih ada uang kemarin? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyejukkan pandangan matamu ya Rasulullah. Sudah habis semua aku infakkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di zaman belum menjadi khalifah, ketika harta datang kepada beliau, maka beliau menangis menjerit-jerit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menganggap kebahagiaan kejayaan dalam terkumpulnya harta, padahal kejayaan dan kebahagiaan bukan di dalam hal itu. Jab unke pas khane ka meethe ki cheez Khurasan se lai gayi maal e ghanimat mein, to Hazrat Umar رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرے گا, اس کی وجہ سے بیٹا باپ کو قتل کرے گا. یہ مال اچھی چیز نہیں ہے, یہ مال اچھی چیز نہیں ہے. جب وہاں شام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جب وہاں شام پہنچ گئے بیت المقدس کی فتح کے وقت تو وہاں پر سواری سے اتر کر اپنے موزوں کو خود اٹھایا، اپنے اونٹ کی لگام کو خود پکڑا، اپنے سامان کو خود اٹھایا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ اپنا سامان خود اٹھاتے ہو، اپنے اونٹ کی لگام کو خود پکڑتے ہو، حالانکہ آپ امیر المومنین ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی آدمی یہ بات کرتا تو میں اس کی شکل بدل دیتا. ہم تو دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور ذلیل کرے گا. تو کامیابی تو دین میں ہے، کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے. پورے قرآن پاک میں یہ بتایا کہ کامیابی دین کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika harta ghanimah mulai berdatangan ke Madinah Munawwarah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu, maka datang juga dari Khurasan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat manisan. Maka beliau berkata, saya melihat benda-benda inilah yang akan menyebabkan saudara akan bertarung dengan saudaranya. Saudara akan membunuh saudaranya, berkelahi karena harta. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan kebahagiaan kesejahteraan bukan dalam harta benda, tapi Allah meletakkannya di dalam agama. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu pergi ke Syam untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Ketika itu beliau sampai di sana, beliau membawa sandalnya sendiri karena banyak air yang menggenang yang dilewati, sehingga sandal beliau dilepas, beliau ambil dengan tangannya, dipegang dengan tangannya. Kemudian barang-barang beliau juga beliau bawa sendiri. Dan beliau waktu itu memegang tali kendali untanya. Maka gubernur beliau yang ada di sana, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada beliau, "Wahai Amir Mu'minin, apa-apaan ini? Engkau melakukan sesuatu yang bikin malu. Engkau Amirul Mukminin, enggak selayaknya berbuat seperti ini." Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, "Wahai Abu Ubaidah, seandainya bukan kamu yang berkata seperti itu kepadaku, sudah aku hajar dia sehingga babak belur." Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, kita dulu adalah suatu kaum yang hina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Kalau sekarang ini kita mencari kemuliaan dalam suatu selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita kembali seperti dulu." تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کامیابی دونوں جہانوں کی ساری کامیابیاں اور دونوں جہانوں کے حالات کا سدھرنا دین میں ہے. دین کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی. جس قوم کے، جس گھر والوں کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے حالات ضرور اچھے ہوں گے، اور جس قوم کے اعمال خراب ہوں گے ان کے حالات ضرور خراب ہوں گے. جیسے چیزوں کو اللہ نے بنایا، ایسے حالات کو بھی اللہ نے بنایا. حالات اللہ لاتے ہیں، وہ نفع اور نقصان کے اکیلے مالک ہیں. وہ اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا بھی اللہ نے، اور ہر چیز کو پالتے بھی اللہ ہیں، اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والے اور نفع اور نقصان کے مالک اللہ جل شانہ ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر یقین. اب دین میں سب سے پہلی چیز اس یقین کو بنانا کہ اللہ خالق ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ سب کچھ کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب سے پہلے یہ یقین پیدا کرنا ہے. حضرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی، kebahagiaan dan kejayaan umat manusia dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam agama. Dan apabila agama ada dalam kehidupan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan keadaan yang baik. Sebagaimana seluruh benda khaliknya adalah Allah, begitu juga seluruh keadaan khaliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika amal manusia baik, keadaan yang Allah akan turunkan baik. Amal manusia rusak, maka keadaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan keadaan yang tidak baik. Jika satu keluarga amalannya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan satu keluarga itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keyakinan pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa manfaat madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kejayaan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik alam semesta ini. Dialah satu-satunya raja. yang merajai, yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan harus kita tanamkan dalam hati kita. Kebahagiaan dan kejayaan kita, kesuksesan kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. To muazzin din mein 5 dafa iman ka nara lagata hai, iman ki awaz lagata hai. Sabse pehle to apne kaano mein ungliyan dalta hai, ye batane ke liye ki ae sari duniya ke insano, jo baatein tum karte ho wo sunne ke qabil nahi hai, jo baat main kehne laga hu ye sunne ke qabil hai. Phir 4 dafa kehta hai, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 دفعہ اس لیے کہتا ہے کہ اس ساری دنیا کو اللہ جل شانہ نے عناصر اربع سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا. ان چاروں کا انسان، ان چاروں مخلوقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تو ان چاروں سے بہت بڑے ہیں، ان ہر مخلوق سے زیادہ بہت بڑے ہیں. جیسے ہوا میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، ایک قوم سے اللہ ناراض ہو گئے، قوم ہود سے، اور ان کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے کو حکم دیا کہ ہوا کے خزانے میں سے کھول دو. اس نے کہا کہ اے اللہ، ایک بیل کے ناک جتنا کھول دوں؟ کہا نہیں، اس سے تو ساری دنیا ہی اڑ جائے گی، تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں سے کھولو. بریح سرسر عاتیہ، وہ سرکش ہوا، وہ اس دن فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ. 7 راتیں اور 8 دن ان پر وہ ہوا چلائی، اور وہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے اس جیسی طاقتور قوم کوئی نہیں پیدا کی. اتنی طاقتور قوم بڑے بڑے درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، 60-60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے، لیکن اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینکا جیسے بڑے تنے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں، اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. ایمان والوں کو وہ ہوا کچھ نہیں کہتی تھی، اور ان کو سب کو ختم کر دیا. ایسے ہی اللہ اگر ناراض ہو کر آج ہوا کو حکم دے تم تھوڑا تیز ہو جاؤ، تو یہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس تباہ ہو جائیں گے، اور ساری امریکہ کی فوج ایک سیکنڈ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر اللہ ہوا کو تیز چلا دیں، ہوا کو تیز چلنے کا حکم دیں کہ تم 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلو، 2000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلو، تو یہ ساری دنیا کے جہاز تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ ساری بلڈنگیں تباہ ہو جائیں گی، اور یہ ساری دنیا اس کا مقابلہ، اللہ کی طاقت کا ایک منٹ مقابلہ نہیں کر سکتی. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pelajaran dari azan. Azan yang dikumandangkan muadzin di pelajaran iman. Muadzin dia menyerukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengumandangkan azan, dia tutup kedua telinganya. Maka apa artinya, wahai ahli dunia, wahai seluruh umat manusia di seluruh dunia, ucapan kalian, omongan kalian itu enggak layak untuk didengar. Yang layak didengar ini apa yang akan saya serukan ini? Inilah kebahagiaan kejayaan kalian. Apa yang kalian serukan itu tidak mendatangkan kebahagiaan kejayaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muadzin pertama memandangkan Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maksud muadzin mengumandangkan 4 kali Allahu Akbar, para ulama mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini dari 4 unsur, dari api, dari angin, dari udara, dari angin, dari api, dari tanah dan air. Salah satu yang pertama adalah angin. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan angin, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa melawan angin. Allah Subhanahu wa taala pernah menggunakan kekuatan angin untuk menghancurkan satu kaum yang sangat kuat dahulu, kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala ketika membuat keputusan untuk menghancurkan kaum 'Ad, Allah perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, keluarkanlah angin dari khazanahku, lubangi. Aku ingin menghantar angin untuk menghancurkan mereka." Malaikat bertanya, "Seberapa besar ya Allah?" "Sebesar lubang hidung lembu?" "Jangan. Sebesar lubang hidung lembu kamu buka, maka seluruh dunia ini akan hancur berantakan." "Maka seberapa kecil saja? Satu lubang jarum saja." Maka angin dikeluarkan dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Namun angin itu Biring sor-sorin atiyah, angin yang tidak bisa dikendalikan oleh malaikat. Malaikat sendiri enggak bisa mengendalikannya, lepas kendali. Hanya angin itu membabi buta sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar angin itu kepada mereka. Sab'a layali wa thamaniyat ayyam. 7 hari 8 malam terus menghancurkan mereka sehingga seluruhnya jatuh tersungkur, terkapar di atas permukaan bumi. Semuanya binasa mati hayyim Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala katakan, aku tidak pernah menciptakan kaum sehebat mereka, sekuat mereka. Namun karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan mereka. Mereka punya kekuatan yang dengan kekuatannya itu, dengan tangannya mereka bisa mencabut pohon-pohon kurma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan mereka dengan angin. Or dusri cheez Allah ne pani mein bhi itni taqat rakhi. Pani Allah Jalla Shanuhu ek muqarrar andaze se duniya mein utarte hain ka agar hum usse zyada utare to tumhare liye musibat ban jayega. Hum ek muqarrar andaze se ye pani utarte hain. Agar ek qaum se Allah naraz ho gaye, Nooh Alaihis Salam ki qaum se, aur pani ko nikalne ka hukm diya, zameen se bhi pani nikalta tha, aasman se bhi pani nikalta tha, hatta farat tannur, roti pakane ki aag jalane ki jagah wahan se bhi pani nikalta tha. Ab pani hi pani, itna pani. Hazrat Nooh Alaihis Salam kashti pe sawar ho rahe the iman walon ko lekar. Ek beta, 3 bete to unke musalman the, ek beta kafiron ke sath uthta baithta tha, wo unhi ke sath tha. Usko kaha ke tum kalma pad ke hamare sath sawar ho jao. Usne kaha ke main pahadi par chadkar jaan bacha dunga. Hazrat Nooh Alaihis Salam ne farmaya ke ye Allah ki pakad aur azab hai, isse koi pahad aur koi cheez tumhe nahi bacha sakti. Usne kaha, itne mein ek mauj aakar usko baha kar le gayi. اب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا تھا. نوح علیہ السلام نے صرف ایک چلہ یا تین چلے نہیں لگائے تھے, 950 سال تک دعوت دی. دین دعوت دے کر نبی تھے, اللہ کے نبی تھے, کتنی زبردست دعوت دی. اور پھر اس کے بعد جب یہ دعا کی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے نوح, انہو لیس من اہلک, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم, آپ ہرگز میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو پتہ نہیں, ایسے نہ ہو کہ تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ. اب نوح علیہ السلام بہت روئے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں اب دعا نہیں کروں گا اس کے لیے. اب قیامت کے دن بھی جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کرو, تو وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا, میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کی تھی, آج تو مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے. تو پانی سے اللہ نے ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اگر یہاں ناراض ہو کر اللہ جل شانہ انڈونیشیا میں حکم دیں, جایا پورا پاپوا سے آگے پانی کو حکم دیں کہ تم اوپر آ جاؤ, اور پانی اوپر آ جائے, اور پھر وہاں سے یہ سارے کے سارے علاقے, جاوا اور کلیمنتان اور بنجر ماسین اور یہ سارے جتنے آچے تک, یہ سارے کے سارے علاقے, انڈونیشیا کی ساری فوج ایک سیکنڈ اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کے سارے پارلیمنٹ ہاؤس تباہ, اور ان کے سارے جہاز اور ساری چیزیں ختم. ایک منٹ, اور ساری امریکہ کی فوج بھی اگر آ جائے, اور سارے روس کی فوج بھی آ جائے, اور سارے فرانس اور جاپان کی فوج بھی آ کر, ایک منٹ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تو ایک مخلوق ہے, اللہ اس سے بہت زیادہ طاقت والے. حضرین کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی menampakkan kekuatannya di dalam air. Satu ketika Allah سبحانہ و تعالی hancurkan kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan air. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam dakwah 950 tahun. Dakwah-dakwah sedikit yang beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat keputusan untuk mengadab mereka yang tidak beriman. Allah mengadab mereka dengan air. Air turun dari langit dan air keluar dari dalam bumi. Wa farat tanur, keluar dari dapur-dapur, dari tungku-tungku pun mengeluarkan air sehingga seluruh permukaan bumi terjadi banjir. Ketika itu Nabi Nuh alaihi salam, beliau punya 3 putranya beriman, 1 putranya kanan tidak beriman. Dia lari mendaki gunung, diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai anakku, mari kemari, ikut aku. Bertobatlah, berimanlah, naik ke atas kapal bersamaku, kamu akan selamat." Anaknya berkata, "Tidak wahai ayah. Aku akan mendaki gunung. Gunung ini akan menyelamatkan aku, akan menjaga aku, melindungi aku daripada banjir ini." Namun Allah Subhanahu wa taala telah membuat keputusan untuk menghancurkan semua orang-orang yang kafir. Sementara orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan mereka setelah mereka naik ke kapal Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Ya Allah, ini anakku, kenapa engkau menghancurkan dia? Kenapa engkau menenggelamkan dia?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Nuh, ingat, ini bukan anakmu karena amalnya tidak soleh. Kalau engkau meminta lagi kepadaku, maka kamu akan termasuk dalam hamba-hambaku yang bodoh." Maka Nabi Nuh AS akhirnya minta maaf kepada Allah SWT. Minta maaf ya Allah, minta ampun ya Allah. Aku tidak tahu, aku tidak akan mengulangi lagi. Maka besok pada hari kiamat, ketika manusia dalam kepanasan, mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi, meminta syafaat. Datang juga mereka kepada Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh AS mengatakan, aku tidak bisa memberikan syarat kepada kalian. Karena aku sendiri sekarang sedang memikirkan nasibku sendiri. Karena dulu di dunia aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk putraku yang kafir. Dan doaku itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku sendiri sekarang tidak tahu bagaimana nasibku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dalam air, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan seandainya hari ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan air untuk naik beberapa meter saja dari permukaan bumi, maka hingga Allah Subhanahu wa taala air itu akan membanjiri seluruh daratan yang ada di Indrian Jaya, di Kalimantan, Sulawesi sampai Sumatera, Aceh, semua akan tenggelam. Menghadapi itu tentara Indonesia 1 menit pun enggak akan bisa bertahan. Senjata-senjata mereka tidak akan bisa melawan tentara Allah Subhanahu wa taala yang berupa air itu. Bahkan tentara Amerika, tentara Rusia, tentara Jepang, tentara Perancis tidak bisa menghadapi kekuatan air itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya nampakkan sedikit kekuatannya di dalam air tersebut. Lalu bagaimana dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa? Or مٹی میں بھی اللہ نے طاقت رکھی کہیں پر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس زمین کو تھوڑا سا ہلا دو تو چند سیکنڈ میں وہاں ہمارے پاکستان میں زلزلہ آیا چند سیکنڈ میں وہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں پتہ ہی نہیں چلا وہ لوگ شہروں کے شہر ختم ہو گئے ترکی میں زلزلہ آیا شہروں کے وہ بلڈنگ انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی تھی کہ یہ بم پروف بلڈنگ ہے اتنے ہزار ٹن لوہا ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ایسے تنکوں کی طرح اٹھا کر اس کو اس نے پھینک دیا یعنی اللہ کی طاقت کا یہ اگر اللہ فرشتوں کو حکم دیں کہ اس زمین کو تھوڑا سا ہلا دو تو یہ ساری دنیا کی فوجیں ایک سیکنڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے demikian juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala adalah tanah ini Allah Subhanahu wa taala jika memerintahkan tanah untuk bergerak sehingga terjadi gempa maka semua yang ada di atasnya akan berantakan, akan rusak hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zaman dulu pun Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan, zaman sekarang pun sering terjadi gempa. Di negeri kami di Pakistan kata beliau pernah terjadi gempa, maka semua orang yang ada di atas bumi, mereka tertelan di dalam bumi, enggak tahu di mana ayahnya, di mana anaknya, satu keluarga semuanya musnah. Bangunan-bangunan mereka semuanya hancur ditelan bumi. Bijih Allah Subhanahu wa taala pernah terjadi di Turki. Mereka memiliki gedung-gedung yang mereka katakan sebagai anti bom. Di bom berkali-kali enggak akan runtuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wahai malaikat, gerakkan bumi supaya gempa." Maka bangunan-bangunan itu pun ditelan oleh bumi dan semua manusia yang ada dalamnya pun ditelan oleh bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala Allah tampakkan. Maka manusia tidak bisa menghadapi murka Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bertahan meskipun hanya 1 menit, 1 detik mereka enggak bisa bertahan menghadapi murka Allah Subhanahu wa taala. Aur chauthi cheez aag ke andar bhi Allah ne taaqat rakhi. Hazrat Shuaib alaihi salam ki qaum ashabul aika unse Allah naraz ho gaye to un par sakht garmi bheji. Unko garmi bahut lagti thi. Ab pani apne upar dale wo aur zyada garam. گھر جائیں وہاں بھی گرمی سائے میں جائیں وہاں بھی گرمی باہر نکلیں وہاں بھی گرمی قریب میں جنگل تھا اس جنگل میں لوگ گئے تو وہاں ٹھنڈک تھی سایہ تھا دھوپ کا وہاں پر بادل تھا سا... ساری قوم وہاں جمع ہوگی, سارے مرد, ساری عورتیں, سارے بچے, سارے سب وہاں جب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ نکلی اور ان سب کو جلا کر ختم کر دی. اگر اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں تو اللہ کی طاقت کا ساری دنیا ایک منٹ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. قادری یعنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, api ini juga satu tentara Allah SWT, satu makhluk Allah SWT yang bergerak sesuai dengan perintah Allah SWT. Satu kaum, kaumnya Nabi Shu'aib AS, Ashabul Aikah, mereka menentang Allah SWT, tidak taat kepada Allah, Allah azab mereka dengan mendatangkan panas kepada mereka. Maka di mana-mana mereka merasakan kepanasan, tambah mandi tambah panas, begitu mandi tambah panas, mereka pergi ke pantai panas, dalam rumah kepanasan, di luar rumah kepanasan. Kemudian mereka melihat, wah itu di lereng gunung banyak tumbuh-tumbuhan, kita bisa berlindung di sana, kita bisa bernaung di sana. Mereka pun pergi ke sana, kumpul semua. Ketika itu Allah SWT kemudian kirimkan mendung. Dari mendung itu Allah kirimkan api, turunkan api yang membakar mereka semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang pada waktu itu Maha berkuasa, Maha perkasa, hari ini juga tetap Allah Maha kuasa, Maha perkasa. Jika umat manusia tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan azab kepada mereka, maka mereka tidak bisa bertahan satu menit pun, satu detik pun enggak bisa bertahan menghadapi murka Allah Subhanahu wa taala. پہلی دفعہ بھی اللہ نے پیدا کیا, دوسری دفعہ بھی اللہ پیدا کریں گے. وہ مکے والے کہتے تھے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے اور جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے, اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, ہم پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے, ہیہات ہیہات لما توعدون, یہ بہت دور کی باتیں ہیں, بس زندگی تو ایک ہی زندگی ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم ہماری قدرت اور طاقت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو, اگر تم لوہے اور پتھر کے بن جاؤ, قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حدیدہ او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کو زندہ کرنا, پیدا کرنا تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مشکل ہو, ہم اس کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. حضرین کی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی, جو اللہ سبحانہ وتعالی مہا برکواسہ, دیا yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika sebagaimana Allah telah menghidupkan manusia untuk pertama kali, besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan manusia kembali setelah kematian. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menyangkal hal itu. Bagaimana kami akan bisa dihidupkan kembali, padahal ketika itu kami telah menjadi debu, kami telah menjadi tulang belulang. Mana bisa kita dihidupkan kembali? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jangankan cuma hanya jadi debu, jadi tulang, jadi batu sekalian, ataupun jadi makhluk yang lebih keras dari batu yang kalian bayangkan enggak mungkin dihidupkan kembali, kami bisa menghidupkannya kembali dengan mudah sebagaimana kami telah menghidupkan kalian pertama kali. Or پھر اللہ جل شانہ کتنی جلدی زندہ کریں گے. ساری دنیا کے بادشاہ ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے, اللہ قیامت کے دن کتنوں مردوں کو زندہ کریں گے. 7 ارب انسان اس وقت دنیا میں ہیں, کتنے قیامت تک آئیں گے اور کتنے پہلے چلے گئے, ان ساروں کو اللہ زندہ کریں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم, تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے وہ سارے اس دن میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور کتنی دیر لگے گی یہاں ایک اجتماع کو تیار کرنے میں, کتنا وقت لگتا ہے. اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کریں گے اور فرمایا ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر, اس دن صرف ہمارے حکم نکلنے کی دیر ہوگی اور ایک آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے میدان محشر قائم ہو جائے گا. ناظرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, منوسیا dia berpikir, dia menyangkal dengan tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia. Orang awal, yang akhir, dan berapa banyak, enggak tahu berapa miliar. Saat sekarang ini sudah 7 miliar manusia. Enggak tahu berapa lagi yang akan lahir hingga hari kiamat dan berapa yang sudah meninggal dunia. Semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh raja di seluruh dunia, mereka berkumpul bersatu untuk menghidupkan satu orang pun mereka enggak bisa. Allah SWT akan menghidupkan seluruh umat manusia yang telah Allah ciptakan, dan kemudian semua mati, Allah akan hidupkan kembali besok pada hari kiamat. Dan untuk menghidupkan dan mengumpulkan begitu banyak manusia, miliaran manusia, Allah Subhanahu wa taala enggak perlu persiapan yang panjang lebar. Kita menyiapkan tempat untuk 20 ribu orang saja berapa bulan kita siap-siapnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan miliaran manusia akan Allah hidupkan kembali untuk menyiapkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala enggak perlu persiapan lama-lama. Sekejap mata, dalam sekejap mata semua tempat sudah siap dan semua manusia, miliaran manusia Allah akan hidupkan kembali di tengah-tengah lapangan itu. Mere muhtaram bhaiyo aur dosto, insaan apne chota hone ko soche, apne haqeeqat ko soche, meri kya haqeeqat hai, hum to the hi nahi, hamara koi wujood hi nahi tha, hum mein se jiski umar 50 saal hai usko 51 saal pehle duniya mein kaun janta tha, hamare maa baap ko bhi nahi pata tha ki hamara koi beta hoga, maa baap ko nahi pata tha, doctoron ko nahi pata tha, kisi insaan ko duniya ki kisi majlis mein hamara naam nahi aata tha, koi hame janta nahi tha, Allah ne hame banaya, kitne dauron se guzar kar banaya ki ek gande pani ke qatre se humne tumhe banaya, summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah jalla shanuhu ne hame banaya, مٹی سے ایسے چلتے پھرتے انسانوں کو بنا دیا اور پھر کتنی بڑی ذات اللہ کتنے بڑے اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دماغ کو جمع کر کے ایک دماغ بنا دو وہ بھی اللہ کی بڑائی کو نہیں سوچ سکتا اللہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے اللہ اس کے ساتھ تعلق بناو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے مدرین دی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی untuk itu manusia hendaknya memikirkan ketidakberdayaannya. Bahwa dia adalah makhluk yang kecil, makhluk yang tidak berdaya. Kita ini makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita bayangkan tentang proses kejadian kita. Allah SWT menciptakan manusia dari nutfah, setetes air mani. Dari situ Allah SWT jadikan segumpal darah. Kemudian Allah SWT jadikan segumpal daging. Kemudian Allah SWT memberikan tulang belulang di dalam daging tersebut, jadilah manusia yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu berapa lama kita akan tinggal di dunia ini. Kita yang sudah berumur 50 tahun, kita enggak bisa kasih garansi kita bisa sampai umur 51 tahun. Dulu kita tidak ada, orang tua kita pun tidak tahu kalau kita akan melahirkan anak seperti kita. Dokter pun tidak tahu, enggak ada yang tahu. Kita belum disebut-sebut nama kita di majlis-majlis orang-orang yang ada di dunia ini. Nama kita belum disebut karena kita belum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pikirkan seandainya seluruh umat manusia mereka berpikir yang cerdas-cerdas, mereka berkumpul untuk memikirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, maka mereka tidak akan sampai kepada hakikat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. اور اللہ جل شانہ سب کچھ کرتے ہیں, ساری کائنات ہمارے کام نہیں بنا سکتی, ساری دنیا کے بادشاہ اور ساری دنیا کے وزیر اور ساری دنیا کے انسان اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑا بادشاہ ہو ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہو, اس کے سامنے ایک قیدی لٹکا ہوا ہو, اس کو لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا ہو, یہ بادشاہ جب چاہے اس کو تیر اٹھا کر مارے. اب کوئی آدمی, یہ مخلوق اس قیدی کی طرح ہے, ساری کی ساری مخلوق ایک قیدی کی طرح ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ میں اس کریم بادشاہ سے تعلق نہیں بناتا, اس قیدی سے میرے مسئلے حل ہوں گے, تو اس سے بڑا وقوف کون ہوگا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ذات yang maha berkuasa di atas permukaan bumi ini, di langit, di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penguasa, seluruh raja dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah seperti seorang tawanan di hadapan seorang raja yang perkasa. Di mana raja itu bisa membunuh tawanan tersebut hanya dengan satu panah saja. Kapan dia kehendaki, bagaimana dia kehendaki. Nah, Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita manusia punya masalah, punya hajat, kemudian kita lari bukan kepada raja malah kepada tawanan seperti itu. Adakah orang yang lebih bodoh dari kita? Di mana kita membawa masalah bukan kepada raja di raja itu Allah Subhanahu wa taala, malah kepada raja-raja dunia, di mana mereka di hadapan Allah seperti seorang tawanan yang tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. اور دنیا تو ہماری اصل زندگی نہیں ہے, یہ تو ایک دو دن کی, یہاں سو سال کی بھی زندگی ہو آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں دو ڈھائی منٹ بنتی ہے. اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, وہاں پر ہمارا اصل جسم آخرت میں پتہ چلے گا. اس جسم کو عارضی اللہ نے بنایا ہے, اس میں گند بھرا ہوا ہے, اس میں سارا گند بھرا ہوا ہے. جب اگر یہ انسان اعمال پر محنت کرے گا, اللہ کے حکموں پر پابند بن کر چلے گا, اللہ کے حکم پورے کرے گا, تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو خوبصورت اور پاک صاف کر کے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے. وہاں لاکھوں سال گزر جائیں گے, کبھی اس کو پیشاب نہیں آئے گا, کبھی پخانا نہیں آئے گا, اور پاک صاف کر کے اللہ اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا یہ بھی اللہ نے دیا, پیدا بھی اسی نے کیا. دنیا میں جوانی طاقت اور رزق اللہ نے دیا, مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس جانا ہے. جس کے میرے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے اللہ اپنا تعلق بنا لو. ناظرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ yang memberi kita kehidupan di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Seandainya hidup kita 100 tahun pun, maka 100 tahun hidup kita di dunia ini dibanding dengan hari pertama kita masuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, itu hanya 2 menit atau 2 menit setengahnya saja. Mahadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini hendaknya kita gunakan untuk usaha atas iman dan amal, untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar ta'aluk kita dengan Allah Subhanahu wa taala kuat. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kekuatan. Dialah yang memberi kita kemudahan. Dialah yang memberi kita segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan besok di akhirat, kalau di dunia ini kita usaha atas iman dan amal, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dan kemudian di sana Allah akan ganti badan kita, bukan badan seperti di dunia ini. Di dunia ini badan kita, jasad kita penuh dengan kotoran. Sebentar lagi akan keriput, sebentar lagi akan tua. Di akhirat akan selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang kekal di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, dengan segala kenikmatannya Allah akan berikan kepada kita, asal di dunia kita ini usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa taala. میرے محترم بھائیوں اور دوستو, کوئی اللہ کی قسم, کوئی فوجی حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی, کوئی سول حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی, کوئی دنیا کی حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر دنیا کے 262 ملک ہیں, یہ 262 ملک مل کر سارے ہمارے ملک کے حالات کو اچھا کرنا چاہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہوں, تو اللہ آسمانوں سے مصیبتیں اتارے گا اور زمین سے مصیبتیں نکالے گا, اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دی. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita karena kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan makhluk, sibuk dengan dunia, maka seluruh pemerintahan, seluruh negara yang ada di alam dunia ini tidak akan bisa memperbaiki keadaan pemerintahan kita. Bahkan pemerintahan 265 negara di dunia ini, mereka bersatu, mereka bermusyawarah untuk memperbaiki keadaan. Namun amal manusia rusak sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, maka mereka tidak bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang rusak itu. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu jalan untuk memperbaiki keadaan, yaitu kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halat ko to Allah jalla shanu hi theek karte hain. اعمال کے اثرات بتائے ہیں, جیسے لوہے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, اور جیسے آگ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, اور جیسے پانی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, ایسے اعمال میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے, ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے, اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جدی اللہ سبحانہ و تعالی yang bisa memperbaiki keadaan. Selain Allah tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan. Allah memperbaiki keadaan bergantung dengan amal kita. Jadi jika amal kita baik, maka Allah akan memperbaiki keadaan kita. Jika amal kita rusak, maka Allah akan menurunkan keadaan-keadaan yang tidak baik. Dalam amal manusia itu ada khasiatnya. Sebagaimana Allah meletakkan khasiat di dalam besi, Allah meletakkan khasiat di dalam api, Allah meletakkan khasiat di dalam benda-benda yang ada di dunia ini, begitu juga amal manusia itu punya khasiat. Khasiatnya apa? Jika amal baik keluar dari manusia, maka khasiatnya Allah SWT akan menurunkan keadaan yang baik kepada manusia. ایمان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں ہمارے دل میں کوئی عذر نہ ہو، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں ہمارے دل میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ایمان والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن میری نوکری اجازت نہیں دیتی، میرے گھر والے نہیں مانتے۔ نہیں، ایمان والا تو یہ کہے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سات آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، میں اس حکم کو پورا کروں گا چاہے میری جان چلی جائے، میں اس حکم کو پورا کروں گا چاہے میری نوکری چلی جائے، میں اس حکم کو پورا کروں گا چاہے ظاہراً میرا نقصان نظر آئے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman adalah orang yang akan menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dia dari menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluarganya pula, bukan istri anaknya, bukan tokonya, bukan apa-apanya. Dia melihat bahwa dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala ada kebahagiaan dan kejayaan. Tidak mungkin dalam menyempurnakan perintah Allah ada kerugian. Orang beriman yakin dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala ada kebahagiaan, ada kejayaan. Ibrahim alaihissalam ko Allah ne hukm diya ke apne biwi bacche ko wahan par sahara mein chhod kar aa jao, sahara mein chhod kar aa jao, wo uske liye taiyar, yani pehle hukm diya, ab Allah ne daawat dene ka hukm diya, unke walid wazir the۔ اب اگر دعوت دیتے ہیں تو وزارت ہاتھ سے جائے گی، وزارت کو قربان کر دیا۔ باپ ناراض ہو گیا، باپ ان کو کہتا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ، وہاں سے نکل کے میں چلا جاؤں گا، لیکن تم جو ہے تمہیں یہ شیطان دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اپنے باپ کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے، پھر اللہ نے حکم دیا بیوی بچے کو وہاں صحرا میں چھوڑ آؤ، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سبحانہ نبی ابراہیم علیہ السلام لو menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala demi imannya, ketika dia ditentang oleh ayahnya sendiri, ayahnya seorang menteri, menentang iman beliau, maka beliau pun meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kampung halamannya demi menjaga imannya. Kemudian tiba saatnya Allah SWT perintahkan beliau untuk membawa istri dan anaknya, dibawa dan diletakkan di tengah padang pasir yang tidak ada asbab kehidupan. Itu pun disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau melihat dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala ada kebahagiaan dan kejayaan, tidak mungkin ada kerugian. اور جہاں پر رہتے تھے، شام کا علاقہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، وہاں گھر تھا، پانی تھا، کھانا تھا، دودھ تھا، سب کچھ تھا۔ کہ یہاں سے اپنے بیوی بچے کو لے کر صحرا میں چھوڑاؤ، کالے پہاڑ، اس وقت خانہ کعبہ کا وہاں نشان نہیں تھا، طوفان نوح میں اللہ نے اس کو اٹھا لیا تھا، تو وہاں پر کالے پہاڑوں کے بیچ میں صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ فوراً کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، اس اے اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی کو ساتھ لے کر بچے کو اونٹنی پر بٹھایا، بیوی کو اور تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ لیا اور وہاں پہنچا کر ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرین کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی ابراہیم علیہ السلام دی پرندہ untuk membawa istri dan anaknya pindah dari Syam, satu negeri yang hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan makanan, segala macam ternak ada, susu ada, semua ada, dan dibawa, tinggalkan Syam, bawa kemana? Ke tengah padang pasir, dikelilingi oleh gunung-gunung yang hitam, yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan labbaik, saya hadir ya Allah, engkau zat yang maha hebat, engkau zat yang maha perkasa, engkau memberi saya perintah untuk membawa istri dan anak saya dibawa ke Mekah Mukarramah sana, maka ini adalah satu anugerah yang besar kepada saya. Saya siap untuk menjalankan ya Allah, di dalamnya pasti ada keuntungan, di dalamnya pasti ada kejayaan. جب ان کو چھوڑ کر چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم الا من تکلنا، کس کے سہارے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک عورت ذات اور دودھ پیتا بچہ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس نے بیوی نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ چلے جاؤ۔ اب وہ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا حکم ہے، اب اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر گئے جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا نہ کچھ تھا, وہاں یہ تھوڑی سی کھجوریں کب تک کام آئیں گی, اور وہاں پر پانی بہت میلوں تک پانی کا نام و نشانی نہیں, زندہ رہنے کا کوئی سامان نہیں تھا, مرنے کے سارے سامان تھے. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran yang harus kita ambil agar kita sukses dalam kehidupan dunia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara zahir tidak ada asbab kehidupan. Ditaruhnya istri dan anaknya dengan membawa sedikit perbekalan, ditinggalkan perbekalan itu. Kemudian beliau letakkan dan ditinggal begitu saja. Istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami kepada siapa?" Seorang wanita dan seorang bayi yang masih menyusu, tanpa siapapun di sini sendirian, engkau serahkan kami kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam diam saja. Kemudian dia bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh engkau untuk berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan anugerah, iya. Maka Siti Hajar menjawab, berkata, jika demikian pergilah, pulanglah kamu. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia pasti akan melindungi kami. Sepertilah orang yang beriman, hadir sekalian, harusnya bersikap terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun perintah Allah, jika kita kerjakan, pasti mendatangkan keuntungan, pasti mendatangkan kebahagiaan. Tidak mungkin ada kecelakaan di dalamnya, tidak akan mungkin ada kerugian di dalamnya. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چلے کے لیے بیوی بچے کو چھوڑ کر نہیں گئے, تین چلے کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے, ایک سال کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے, بلکہ ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جتنے جذبات ہوتے ہیں اللہ نے وہ سارے ذبح کرا دیے. میں اپنے بیٹے سے باتیں کروں, میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلاؤں, میں اپنے بیٹے کو اچھا سبق پڑھاؤں, میں اس کے ساتھ کھیلوں, یہ سارے جذبے ایک خامن کے جو اپنے بیوی کے لیے ہوتے ہیں اور ایک باپ کے جو اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں, وہ سارے جذبے اللہ نے ذبح کرائے. اے اللہ, آپ کے حکم پر ہم تیار ہیں. ہم تو اپنے بیوی بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور ان کو پکے مکانوں میں بستیوں میں چھوڑ کر جانا اس کو بھی مشکل سمجھتے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑا تھا جہاں کوئی گھر نہیں, کوئی سامان نہیں, کوئی کھانا پینا نہیں, اور وہاں پر چھوڑا. ہماری بیویاں, میرے محترم بھائیو اور دوستو, ہماری بیویاں حضرت ہاجرہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں, اور ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam bukan untuk masa 40 hari saja, bukan untuk 4 bulan, bukan untuk 1 tahun saja seperti para ulama yang keluar setahun, bukan, tapi untuk masa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sendiri. Untuk apa? Untuk menyembelih semua keinginan-keinginan, semangat sebagai seorang bapak terhadap anaknya, sebagai seorang suami terhadap istrinya. Ya, sebagai seorang ayah, beliau punya keinginan, nanti saya akan besarkan anak saya, kasih pakaian yang bagus, kasih makanan, saya akan ajarkan agama kepada dia. Nah, semua semangat-semangat itu Allah SWT ingin hilangkan dari hati Nabi Ibrahim AS. Itu juga semangat seorang suami kepada istrinya. Alhamdulillah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim AS meninggalkan istri dan anaknya di tengah barang pasir yang tidak ada asbab kehidupan, bahkan hanya ada asbab kecelakaan dan kebinasaan. Sedangkan kita hari ini, hadirin sekalian, kita tinggalkan istri kita bukan di tengah padang pasir, di dalam rumah, gedung tertutup rapat, ada kuncinya, di tengah perkampungan, banyak saudaranya, itu saja kita merasa berat untuk keluar 40 hari. Bukan bertahun-tahun, 40 hari saja beratnya bukan main. 4 bulan saja, apalagi 4 bulan, apalagi setahun, wah, mikir-mikir dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tegar, beliau siap, beliau sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hamari bibiyan unsa da. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, padahal dikatakan istri-istri kita itu tidaklah lebih tinggi derajatnya daripada Siti Hajar. Anak-anak kita itu juga tidaklah lebih berharga, tidak lebih tinggi derajatnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kita meninggalkan istri anak pun beratnya bukan main. وہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر چلے گئے, ایک پہاڑی کے پیچھے جا کر دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے پروردگار, میں نے اپنے بیوی بچوں کو مٹی میں چھوڑ دیا, ایسی وادی میں جس میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ تاکہ نمازوں کو قائم کریں، دین کو قائم کریں، ان کی اولاد میں امت اور ان کو ان کے ذریعے سے دین کو قائم کر. اور پھر دو چیزیں ان کے لیے دعا مانگی، اے اللہ ان کے کوئی رہنے کا انتظام کر، لوگوں کا دل ادھر متوجہ کر دے، تھوڑے سے لوگ آ جائیں، اور ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر، میں تو آپ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan mereka dari balik gunung, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku telah meletakkan istri dan anakku sesuai dengan perintahmu di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Supaya mereka menegakkan sholat, menegakkan perintah-perintahmu, dan menyebabkan tegaknya perintah-perintahmu di atas permukaan bumi. Maka ya Allah, aku minta dua hal saja kepada engkau untuk mereka. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah di sekitar mereka ini perkampungan, sehingga orang-orang berdatangan kemari, dan hati-hati orang itu mencintai istri dan anakku, menyayangi mereka, akan menjaga mereka, melindungi mereka. Aku setelah menyempurnakan perintahmu. Kemudian yang kedua, ya Allah, mudahkanlah rezeki untuk mereka, datangkan kepada mereka buah-buahan untuk mereka. یہ یقین جب اندر آ جائے دعوت دے کر، پھر انسان فوج کی بھی اللہ کے حکم کے سامنے پرواہ نہیں کرتا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کافر یہ ہمارے سر تک پہنچ گئے، اگر نیچے ہو کر دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کسی قلعے میں بیٹھ کر نہیں کہا، کسی قلعے میں مضبوط مکان کے اندر بیٹھ کر نہیں کہا، ٹوٹے ہوئے اس غار کے اندر جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، اس غار کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم گھبراؤ نہیں. یہ یقین دعوت دے کر بنتا ہے، تو کون روزانہ دعوت دے گا انشاءاللہ. حضرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، tapi keyakinan bahwa kebahagiaan, keselamatan dalam menyempurnakan perintah Allah itu akan datang jika kita dakwahkan. Bukan dengan di rumah saja, tapi dengan keluar jalan Allah, dakwahkan, maka akan kuat iman itu di dalam hati kita. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, beliau bersembunyi dalam Gua Thur. Orang-orang Mekah Quraisy sudah sampai di depan, di mulut goa. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah ujung kaki mereka, maka mereka akan melihat kita. Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat kamu tentang dua orang di mana Allah adalah ketiganya? Jangan takut dan kamu jangan khawatir, Allah bersama kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kapan beliau berkata seperti itu? Bukan di dalam rumah sambil duduk-duduk dalam suasana tenang, bukan. Tapi ketika beliau di dalam gua, empat penjuru terbuka, musuh sudah ada di hadapannya. Beliau berkata seperti itu, maka iman naik yang dia. Maka iman akan datang jika kita dakwahkan. Maka siapa yang bersedia setiap hari berdakwah? Hazrat Asia, مسلمان ایمان جب لے آئیں، یقین بن گیا، اب فرعون کو پتا چلا. فرعون نے پہلے بہت سبز باغ دکھائے، اس نے اس کو کہا کہ یہ میں تمہیں سونا دوں گا، چاندی دوں گا، ہیرے جواہرات دوں گا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور سب میں ملک مصر کا بادشاہ، تم ملک مصر کی ملکہ، اور میں تمہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے، ان کے پاس ایک کرتے میں موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں یہ دوں گا. پھر جب پوچھتا تھا کیا خیال ہے، تو کہتی تھی خیال بدلتا ہے، ایمان نہیں بدلتا. اس نے پھر اس کے رشتہ داروں کو بلایا، اور رشتہ داروں کو بلا کر کہا اس کو ڈراؤ، اور رشتہ داروں نے ڈرایا. پھر بھی وہ کہتے تھے، ہر جب بھی اسے پوچھتے تھے وہ کہتے تھی خیال بدلتا ہے، ایمان نہیں بدلتا. پھر اس نے تکلیفیں پہنچانی شروع کی، بھوکا رکھنا شروع کیا. وہ ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورت جو کتنے عرصے سے فرعون کے محلات میں، جس کی ساری پرورش محلات میں، اب اس نے تکلیفیں دینے شروع کی، اور تکلیفیں دینے کے بعد پھر اس سے پوچھتے تھے کیا خیال ہے، وہ کہتی تھی خیال بدلتا ہے، ایمان نہیں بدلتا، یقین نہیں بدلتا. اب وہ کرتے کرتے اس نے، وہ فرعون ذل اوتاد، وہ میخوں والا فرعون، اس نے بڑی بڑی میخیں لوہے کی وہ ہاتھوں میں پاؤں میں ٹھوک دیتا تھا، کمر میں ٹھوک دیتا تھا اس نے میخیں ٹھوک دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. ایک سوئی ہمیں چبھ جائے یہاں پر پتہ چلتا ہے کتنی تکلیف ہوگی. میخیں اس کو ٹھوک دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا کہ ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ایمان اور یقین جب بن جاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ سے تعلق آدمی کو اس کا پھر پتہ چلتا ہے. حضرین یعنی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی, ایمان itu akan semakin kuat dengan mujahadah, dengan perjuangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika datang musibah-musibah, datang kesusahan-kesusahan kepada orang ahli iman, maka imannya akan tambah kuat sehingga akan semakin kuat ta'aluk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siti Asiyah, istri Firaun, dia beriman padahal dia hidup dengan Firaun di dalam istananya. Ketika Firaun tahu bahwa istrinya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dipanggilnya istrinya, "Wahai istriku, kenapa kamu beriman kepada Musa?" Dia enggak punya apa-apa, dia hanya punya satu helai baju saja, enggak punya dua. "Saya punya segalanya. Aku akan berikan kepada kamu perhiasan, berikan kepada kamu pakaian yang mahal-mahal. Apapun yang kamu minta aku akan beri, tapi kamu tinggalkan Musa, ikut aku. Bagaimana pendapatmu?" Maka Asiyah berkata, "Pendapat pikiran mungkin bisa berubah, tapi iman tidak mungkin berubah. Yakin tidak bisa berubah." Akhirnya dipanggil keluarganya, "Ini Asiyah, dia telah ingkar kepadaku. Dia beriman kepada Musa. Takut-takuti dia supaya dia tinggalkan Musa dan iman beriman kembali kepadaku." Maka keluarganya datang menakut-nakuti Asiyah dengan ini itu, tapi Asiyah tetap tidak mau meninggalkan iman. Dia tetap beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Firaun mulai menyiksa istrinya, dipaku tangannya, dipaku kedua tangannya, dipendang kemudian dipaku, kakinya dipaku. Tapi Asiyah tidak meninggalkan iman, dia tetap beriman. Ketika ditanya, "Bagaimana, kamu siap meninggalkan Musa dan ikut aku?" Katakan, "Enggak." Pikiran pendapat bisa berubah, tapi iman enggak mungkin berubah. Hadirin yang Allah SWT, seorang wanita kedua telapak tangannya dipaku, bagaimana sakitnya? Kita aja yang laki-laki, paha kita tergores duri sedikit aja kita merasakan kesakitan. Tapi dia seorang wanita seperti itu, dia tegar imannya. Seperti itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Iman, hakikat iman akan datang dengan datangnya mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. تو ایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ان کے انتقال کے وقت فرمایا کہ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہ میں آپ کی سوکن, میرے علاوہ تو آپ نے کسی سے شادی نہیں کی. آپ نے فرمایا, آسیہ فرعون کی بیوی, وہ جنت میں میری بیوی ہوگی. دنیا میں فرعون کے گھر میں لیکن ایمان لایا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول سب سے بڑی جنت کے اندر وہ ہوگی. ketika خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیر وفات, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika engkau meninggal dunia nanti, tolong sampaikan salamku untuk saudari madumu." Maka Khadijah bertanya, "Saudari madu? Engkau punya istri baru satu, saya. Siapa saudari madu kamu?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Asiyah, istri Fir'aun. Dia akan menjadi istriku dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pengabdian mang di dunia tinggal bersama Fir'aun di istana Fir'aun, tapi dia meninggal dunia dalam pertahankan iman dan yakinnya." Maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan dia dengan aku. تو ایمان کے بول بولنا, ایمان بنانے کے چار راستے ہیں. ایمان کی نظر سے دیکھنا, ایمان کے سوچ سوچنا, ایمان کے بول بولنا, ایمان کے بول سننا, اسی کو سوچنا, یہ اسی کی خلوت, اسی کی جلوت, اس کو روزانہ انفرادی دعوت دیے بغیر ایمان کو بڑھانا بہت مشکل ہے. مخالف ماحول میں آدمی ایمان کی قوت سے چلتا ہے. ایمان دعوت کے ذریعے سے بنتا ہے. تو ہر آدمی ہم میں سے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman akan masuk ke dalam hati kita melalui empat saluran. Melalui pikiran kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, dan ucapan lidah kita. Hari-hari kita bicara iman, kita dengarkan pembicaraan iman, kita mandang dengan kacamata iman, dan kita pikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita, dan ketika kita di tengah-tengah keramaian kita dakwahkan iman, maka iman akan masuk ke dalam hati kita. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa menjalankan iman, kita bisa mempertahankan iman di tengah-tengah suasana yang berlawanan dengan iman apabila kita dakwahkan iman. Maka setiap hari kita siap untuk mendakwahkan iman, insyaallah. Phir ابراہیم علیہ السلام کئی سال کے بعد آئے, اللہ سے اجازت لی, میں دیکھاؤں کیا حال ہے. فرمایا کہ ہاں دیکھو. 40 دن کا سفر کر کے آتے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا راستے میں جہاں سواری سے نیچے اترنا ہو اتر جانا, لیکن وہاں پہنچ کر سواری سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں. کہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. چنانچہ وہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھاگتی ہوئی آئیں, آگے آگے میرے. صرف وہ خامن نہیں تھے بلکہ وہ نبی بھی تھے. عورت کو نبی سے محبت, خامن کی محبت سے 100 گنا زیادہ ہوتی, اس لیے وہ بھاگی ہوئی آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو, اللہ نے سواری سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں دی. وہ وہیں کھڑی ہو گئی کہ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کریں گے, ویسے ہی کریں گے. پھر اس نے پوچھا ہاتھ لگانے کی اجازت ہے, سلام کر لوں, آپ کے پاؤں مٹی والے ہیں, پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت ہے, اور مل کر واپس چلے گئے. پھر 10-12 سال کے ہو گئے, اب حکم دیا کہ جا کر ذبح کرو. Nahdri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah berapa lama meninggalkan istri dan anaknya di Mekah di tanah padang pasir, maka beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menengok istri dan anaknya. Allah izinkan, silakan. 40 hari kurang lebih 40 hari 40 malam berjalan dari Syam ke Mekah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kamu boleh berhenti di tengah-tengah jalan istirahat. Tapi begitu sampai di sana, kamu enggak boleh turun dari kendaraanmu. Maka beliau pun pergi. Ketika setelah sampai di tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam, melihat Nabi Ibrahim datang, Siti Hajar menyambutnya dengan berlarian. Nabi Ibrahim datang. Ini bukan hanya seorang suami, beliau adalah seorang nabi juga. Kecintaan seorang istri kepada suami, kecintaan seorang wanita kepada nabinya itu 100 kali lipat daripada kecintaan seorang wanita kepada suaminya. Maka beliau dianggap ini bukan dipandang bukan hanya sebagai seorang suami, tapi Siti Hajar melihatnya juga ini adalah seorang nabi yang patut disambut. Maka beliau menyambutnya dengan senang hati berlarian. Kemudian dia menjelah amari turun-turun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah tidak mengizinkan saya turun dari kendaraan. Maka berlangsung berhenti Siti Hajar. Berpikir dia, kemudian kalau kaki kamu penuh dengan debu, boleh enggak saya cuci? Kamu enggak usah turun, saya ambil air saya cuci kaki kamu. Kalau itu boleh. Akhirnya dicuci kakinya, nengok sebentar, kemudian ditinggal pergi lagi pulang ke Syam. Setelah umur 12 tahun kurang lebih putranya Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali dengan bawa perintah supaya menyembelih putranya, dan itu disambut dengan gembira oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Phir اب حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ حاضر حاضر, آپ کا حکم, آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے, اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے. چنانچہ وہاں سے دیر نہیں کی, فوراً گئے. اور کیوں نہیں کہا, ایمان والا کیوں نہیں کہہ سکتا, فوراً تیار. اب وہاں سے آئے, بیوی کو کہا تیار کرو, اور وہاں ساتھ لے کر بچے کو گئے. چھری ہاتھ میں لی ہوئی, جہاں منا میں حاجی قربانیاں ذبح کرتے ہیں, وہاں جا کر اس کو لٹایا, اور پہلے اس سے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا تمہیں ذبح کروں. اس نے کہا, یا ابت فعل ما تؤمر, اے ابا جان, جو اللہ نے حکم دیا وہ کرو, آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے, تکلیف ہوگی میں صبر کروں گا. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لٹایا, اور لٹا کر اس کے اوپر چھری چلائی. صرف کہا نہیں, چھری چلائی. یہ سارا قصہ سنا کر پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے. اسلام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا, فرما برداری کرنا. یہ نہیں کہ اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کرنا, اپنی مرضی کو اسلام نہیں کہتے. وہ تو جو حکم ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا دل بھی اللہ کے لیے خالص کر دینا, اور اپنے جسم کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دینا. حضرین دی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, beliau langsung menyambutnya. Ya Allah, betapa baiknya engkau kepadaku. Engkau zat yang maha kuasa, engkau zat yang maha besar, engkau memberikan perintah kepadaku untuk menyembelih putraku. Ini semua adalah suatu anugerah yang besar yang engkau berikan kepadaku, ya Allah. Itulah orang yang beriman. Nabi Ibrahim enggak bertanya, kenapa ya Allah, kenapa aku harus menyembelih putraku? Enggak bertanya. Orang beriman itu enggak bertanya ketika diperintah, kenapa? Mengapa? Enggak ada pertanyaan. Orang beriman seharusnya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala langsung dikerjakannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun sampai ke tempat istri dan anaknya, bilang kepada istrinya, kamu siap, kamu dandani anak kamu, aku akan bawa dia jumpa dengan temanku. Maka disiapkan Kemudian beliau pergi membawa anaknya ke tempat penyembelian yang sekarang orang-orang jemaah haji menyembelih kurbannya, dibawa ke sana ke Mina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana di tengah jalan Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya bahwa aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu wahai anakku. Maka anaknya berkata, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai anak yang bersabar." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menggoreskan pisaunya ke leher Nabi Ismail alaihissalam, dan akhirnya Allah ganti dengan domba. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah menceritakan semua perjalanan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inilah Islam. Seperti itulah Islam. Yang namanya Islam itu adalah kita tunduk patuh di hadapan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu bukannya setelah kita mengucapkan syahadat kemudian kita menjalani kehidupan mengikut hawa nafsu, itu bukan Islam namanya. Islam setelah kita mengucapkan syahadat, kita menjalani kehidupan mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan kepala kita di hadapan perintah Allah, itulah Islam namanya. To kamyabi Allah ke razi hone ka naam hai, nakami Allah ke naraz hone ka naam hai. Humne kisi aur ko jawab nahi dena, Allah ko jawab dena hai. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne taif ke mauke par kya farmaya tha, jab us waqt sare halaat aapke khilaf, taif walon mein se koi iman nahi laya, makkah wale bhi aapke khilaf, us waqt wapsi par jab aapne baag mein pana li to aapne kaha ke ae Allah, aapne mujhe kin dushmanon ke hawale kar diya jo mujhe dekh kar tur shuru hote hain, makkah wale bhi mere dushman aur taif wale bhi mere dushman, phir kaha ke ae Allah agar aap mujhse razi hain to mujhe insano mein se kisi ki parwah nahi, aur ae Allah agar aap naraz ho gaye to aapke chehre ke us noor ki qasam jiske tufail sari andheriyan roshan ho jati hain aur jisse انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے, جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى, وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے, جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا. جدی حضرین yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kejayaan itu ketika kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu kegagalan? Ketika kita dimurkai Allah, itulah kegagalan. Tidak ada kegagalan yang lebih besar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa usaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari Thaif setelah diusir dan dilempari batu oleh penduduk Thaif, beliau mengadu kepada Allah. Beliau mengadukan, bukan salah mereka, ini kelemahan saya ya Allah. Ini ketidakberdayaan saya ya Allah. Hadirin yang Allah SWT, kemudian beliau bermunajat, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Kepada musuh yang jauh atau kepada musuh dari keluargaku? Orang Mekah memusuhi aku, ini orang Taif juga memusuhi aku, tapi aku tidak peduli dengan siapapun, asalkan engkau ridha kepada aku. Dan ya Allah, jika engkau marah kepada aku, maka aku akan terus usaha agar engkau ridho kepada aku. Maka kejayaan kebahagiaan kita kapan? Ketika Allah ridho kepada kita, itulah kejayaan kebahagiaan kita. To Hazrat Ibrahim alaihi salam ne hukam pura kiya, phir hua kya? Hazrat Ibrahim alaihi salam ko Allah ne farmaya ke bas اب ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا, اللہ کے خلیل بن گئے, اور کہا کہ آپ یہ حج اور عمرہ یہ سارا آپ کی نشانی ہے, اور کہا کہ اے ابراہیم آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا. 70,000 سے زیادہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے, اور پھر یہ بنی اسرائیل کے سارے نبی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے اس گھر والی کی اولاد میں سے جس کی چھوٹی قربانی تھی اس کی اولاد میں سے چھوٹے چھوٹے نبی آئے, اور جس گھر والی کے گھر سے بڑی قربانی دی تھی اس گھر سے نبیوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ حج اور عمرہ اور یہ قربانیاں ساری ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں. ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, صحابہ نے بڑی عید پر پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں, ان کی یاد ہیں. تو یہ سارے انعامات ہیں, جس کا بیٹا حافظ بن جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے, اور جس کا بیٹا نبی بن جائے, جس کا بیٹا عالم ہو وہ بھی خوش ہوتا ہے, اور جس کا بیٹا نبی ہو اور جس کے ہزاروں بیٹے نبی ہوں, کہ یہ حکم پورا کرنے پر اللہ اس طرح انعام دیتے ہیں. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah itu, baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau. Seluruh nabi-nabi setelah beliau itu dari keturunan beliau. 70 ribu nabi yang Allah kirim untuk Bani Israel itu dari keturunan beliau. Dan pemimpin para nabi, para rasul, yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari keturunan beliau. Beliau punya dua istri, yang satu buat pengorbanan kecil, maka lahir darinya nabi-nabi yang kecil, derajatnya kecil. Tapi dari satu keluarga, dari satu istri yaitu Siti Hajar, buat pengorbanan besar, maka lahir nabi yang paling besar, Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita punya anak hafid Quran, kita punya anak alim, betapa senangnya kita. Lalu bagaimana senangnya seorang yang punya anak sebagai seorang nabi? Bahkan bukan hanya satu nabi, ribuan nabi dari keturunannya, maka akan sangat senang. Hal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dianggap menjadi khalilnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Setelah beliau menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT berikan anugerah-anugerah yang besar itu kepada Nabi Ibrahim AS setelah beliau menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. To ab wo Ibrahim AS, Ibrahim AS ki yaad mein ye sari nishaniyan baki hain, aur jo qurbaniyan Hazrat Ibrahim AS ne di, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam bhi unhi ki aulaad mein, wo sari ki sari qurbaniyan Allah Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ne sahaba ikram se dilwayi. مکہ مکرمہ میں آج اگر 30 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے جائیں, ہر ایک کو کھانا ملے گا, ہر ایک کو سالن ملے گا, ہر ایک کو رہائش کی جگہ ملے گی. یہ قربانیوں کا صدقہ ہے اس ایک عورت اور اس بچے کی جن کو کھانا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, انہوں نے اللہ کے حکم پر قربانی دے کر مکہ میں بنیاد ڈالی تھی. آج لاکھوں حاجی چلے جائیں, ان کو ہر چیز ملے گی, اس لیے کہ یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے. اور مدینہ منورہ میں جو کچھ ہو رہا, جو نعمتیں بارش کی طرح برستی ہیں, یہ حضور کی قربانیوں کی برکت. دیہدنی یعنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, bahkan setiap pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pengorbanan ini dari mana asal usulnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah sunnah ayah kalian, Nabi Ibrahim alaihi salam." Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hari ini jemaah haji setiap tahunnya tidak kurang dari 3 juta jemaah haji setiap tahun pergi ke sana. Mereka mendapatkan tempat, mendapatkan pelayanan, mendapatkan semua kemudahan-kemudahan. Itu semua tidak lepas dari pengorbanan seorang wanita, yaitu Siti Hajar, yang ketika itu berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia rela ditinggalkan di tengah padang pasir tanpa air, tanpa makanan, tanpa ada apa-apa. Ditinggalkan suaminya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil dari pengorbanan seorang wanita itu sampai hari ini berapa juta manusia setiap tahunnya haji ke sana dan mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Dan juga di Madinah Munawwarah setiap saat turun rahmat dan keberkahan seperti hujan. Itu semua berkat dari pengorbanan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی, وہ سارے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. ہماری طرح ہماری جماعت تو پاکستان ہندوستان سے آئی, آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, وہ ساری قوم ان کو جانتی تھی, ان کے باپ کو, دادا کو, ان کے پورے نسب کو جانتی تھی, ان کی ماں کو, ان کا نسب جانتی تھی, ان کی دائی اور دودھ پلانے والی کو جانتی تھی. ان کے 40 سال کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. اس لیے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو میری بات مانو گے؟ ما جربناک الا صدقا, انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کبھی سچ کے علاوہ نہیں سنا. پھر کہا کہ اچھا, میں اللہ کا رسول ہوں, تم لا الہ الا اللہ کی تمہیں دعوت دیتا ہوں. اب وہ سارے خلاف ہو گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ان کی برداشت کی. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے. مکے میں عیسائی بھی رہتے تھے, ان کی مشرکین کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں تھی. حضور کے ساتھ جو ان کی مخالفت تھی وہ صرف دعوت کی وجہ سے تھی. آپ دعوت کیوں دیتے تھے؟ حضرین yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di Mekah, maka orang-orang yang dahulunya mempercayai beliau sebagai orang yang jujur, yang bisa dipercaya, menentang beliau. Padahal beliau dikenal oleh masyarakatnya, oleh saudaranya. Mereka tahu keturunan nasab beliau dari arah ayahnya, dari arah ibunya, siapa saja yang menyusui beliau. Kehidupan beliau selama 40 tahun ada di hadapan mereka. Tidak pernah beliau berkata dusta. Kalau kami, kata beliau, kami dari India, Pakistan datang ke tempat kalian, kalian tidak kenal kami. Tapi ini Nabi SAW dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu dengan kejujurannya. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, ketika itu dikumpulkan, wahai tuan-tuan, bagaimana jika saya mengatakan bahwa di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kita, kalian percaya apa tidak? Mereka menjawab, ya kami percaya. Kami tidak pernah mendengar kau berkata dusta, kami percaya. Kalau begitu, kata beliau SAW, berimanlah kepada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Ketika mereka mendengar itu, mereka semua menentang beliau. Mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu saja? Tuhan-Tuhan yang banyak saja yang kami sembah tidak bisa menyelesaikan masalah kami. Bagaimana engkau mengajak kami untuk beriman kepada satu Tuhan? Ini sungguh perkara yang sangat aneh, kata mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebenarnya bukan menentang Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, mereka tahu, kenal siapa itu Nabi, tapi yang mereka tentang adalah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. आपने उनको फरमाया कि तुम मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज लाकर रख दो, मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूं. एक मौके पर फरमाया कि तुम जैसे सूरज में से एक शोला निकाल कर नहीं ला सकते, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता. लयन फजन नहाजल अमरु औतन फरीदु सालिफती, या ये दीन जिंदा होगा या ये मेरी गर्दन अलग हो जाएगी. मैं इस दावत को छोड़ने वाला नहीं हूं, ये अल्लाह का हुक्म है. लोगों को बुलाते बुलाते 13 साल मक्का मुकरमा में दावत दी और सारी तकलीफें बर्दाश्त की. फिर उस वक्त जब आपको हिजरत का हुक्म मिला, 100 ऊंट आपके सर की कीमत लगे थे. हज़रत यंग रहमत अल्लाह सुभानहु व तआला, नबी बरदावा बरदावा, orang-orang kafir terus menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika mereka bersikeras untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghentikan dakwah Nabi, maka beliau berkata, seandainya kalian bisa meletakkan matahari di salah satu tanganku dan bulan di salah satu tanganku, aku tidak akan meninggalkan kerja dakwah ini. Bahkan beliau katakan, seandainya kamu, sebagaimana kamu tidak bisa mengambil api dari matahari, kau turunkan kepada aku, begitu juga aku tidak bisa meninggalkan kerja dakwah ini. Aku akan terus berdakwah sampai agama ini hidup di seluruh dunia atau aku meninggal dunia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau terus berdakwah 13 tahun mengajak orang-orang Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang kafir pun semakin keras menyiksa dan menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau mau hijrah, maka kepala beliau dihargai dengan 100 ekor unta. अब वहां पर उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म मिला तो आपने सहाबा को कहा, तुम जाओ, अभी मुझे इजाजत नहीं मिली. सारे सहाबा चले गए, एक हजरत अबू बकर और हजूर रह गए. अब काफिरों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया, बहुत बड़ा मशवरा किया उन्होंने. दारुन नदवा में सब जमा हुए और शैतान भी आदमी की शक्ल में आया. उन्होंने मशवरा किया, सब ने ये इत्तेफाक किया कि 100 कबीले हैं, 100 कबीलों में से हर कबीले का एक मजबूत जवान हमें दे दो, क्योंकि 1-2 कबीले वाले, 10 कबीलों वाले अगर हजूर को शहीद करेंगे तो हजूर का खानदान बहुत ऊंचा खानदान था, वो उनका मुकाबला करेगा, लेकिन 100 कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकता. 100 कबीलों का एक एक जवान लेकर, एक एक तलवार, नंगी तलवारें लेकर घर के बाहर खड़ा कर दिया कि ये यहां से जा न सके, इनको यहीं जब सुबह निकले इकट्ठे सब हमला करो. 100 आदमी, 100 कबीले मिलकर जब मारेंगे तो हजूर का खानदान 100 कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकता. फिर वो हमें कहेंगे दियत दे दो, 100 ऊंट हम दे देंगे, मसला आसान है. शैतान ने भी कहा ये बिल्कुल पक्की बात है, बड़ी अच्छी बात है, सब इस पर मुत्तफिक हो गए. سو آدمیوں نے آ کر گھر کا محاصرہ کر لیا، اب اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے جاؤ، اس موقع پر آیتیں اتاری، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اس وقت کو یاد کرو جب یہ مکے والے بری بری تدبیریں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا ان کو یہاں زنجیروں میں باندھ دو، کوئی کہتا تھا ان کو جلا وطن کر دو، اور کوئی کافر یہ کہتا تھا کہ ان کو یہاں 100 آدمی مل کر قتل کر دو. آگے اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اوپر اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا، تدبیر تو پھر اللہ کی چلتی ہے. حضرین کی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah, beliau mengirim dahulu sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Maka para sahabat sudah banyak yang hijrah ke Madinah, tinggal beberapa orang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu di Mekah. Itu kesempatan baik pikir orang-orang kafir. Nah, kita habisi dia, selesai selama ini. Nah, yang bikin kita susah ini akan kita selesaikan saat ini. Setan datang dalam bentuk manusia dan memberikan usul. Kalau cuma 10-20 kafilah yang membunuh, nanti kalian akan bisa kalah. Karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluarga besar, keluarga yang terhormat. Tapi kalau kalian 100 kabilah, mereka tidak bisa melawan kalian. Kalau mereka menuntut bayar dia, kita bayar saja 100 ekor unta. Maka satu-satu kabilah cuma satu unta, ringan. Maka mereka, wah ini usulan yang bagus. Akhirnya malam itu mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 pemuda dengan pedang yang terhunus mengelilingi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah SWT telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah. Maka Allah SWT senantiasa mengingatkan itu. Allah firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka berbuat makar, ingin menangkap kamu, ingin menghukum kamu, memenjarakan kamu. Ada sebagian yang mengatakan, mengusulkan supaya kamu diusir dari tanah air kamu ini, dari doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam, Nabi kita Muhammad, Nabi para sahabat, Masya Allah, mereka telah sukses. Nah kita bagaimana Masya Allah? Nah sekarang coba 4 bulan jalan kaki dalam negeri. Silakan berdiri Insya Allah Pak. Baiklah, berdiri Insya Allah Pak. 4 bulan jalan kaki boleh? Silakan Pak. Berdiri di tempatnya. Mari, Pak, dulu. Berdiri kaki. Di tempatnya. Berdiri di sahabat-sahabat. Masya Allah. Meniru amalnya sahabat. Berdiri Pak. Mari Pak. Mari Pak. Masya Allah. Kanan, kiri, tengah, depan, belakang boleh Pak, silakan berdiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah. Mari sebelah selatan ini, utara ini, Masya Allah. Mari Pak, niat kita disaksikan orang-orang tua kita, Masya Allah, didoakan, dimudahkan nanti masalah-masalahnya, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Saudara-saudara kita di timur pejuang-pejuang, Masya Allah. Silakan Pak, orang-orang tua kita ini pejuang-pejuang, sehingga anak menjadi pejuang juga Insya Allah. Mari Pak, silakan Pak berdiri Pak. 4 bulan jalan kaki dalam negeri, Masya Allah. Mari Pak. Silakan Pak, Masya Allah. Tadi sore kita sudah dengar bagaimana arahan-arahan memperbanyak jamaah jalan kaki, Masya Allah. Silakan Pak, masih banyak daerah-daerah yang belum bisa dijangkau, maka perlu kita datangi dengan jalan kaki, Masya Allah. Silakan Pak, 4 bulan jalan kaki. Mari, Pak. Mari Pak, silakan Pak. Sinten malih, monggo. Monggo, monggo, monggo Pak, monggo. Silakan. Ampun nonton mawon, nonton terus. Masya Allah. Kapan langsung 4 bulan jalan kaki. Mumpung tasih naik. Sekarang ini hari semudah kemaksiatan dengan amal soleh lebih banyak kemaksiatan naik ke langit. Kita khawatir akan turun murka Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meredam murka Allah, kata Maulana Sa'ad, perbanyak jamaah jalan kaki dan hidup amal ke masjid, mabur ke masjid. Sekarang silakan Pak, bangun insyaallah meredam untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Mari jemaah sekalian, masyaallah. 4 bulan jalan mari, kaki, Pak. Silakan Pak. Jalan kaki Pak, masyaallah. Silakan. Bon 4 bulan, bon 4 bulan biasa juga. Silakan berdiri. Nah, sekarang 4 bulan enggak jalan kaki, Pak. Pakai mobil, pakai 4 bulan motor. Biasa, silakan, pokoknya 4 bulan. Silakan bangun berdiri. Mungkin jalan kaki berat. Sekarang pakai kendaraan. Silakan Pak berdiri, Pak. Masyaallah. Silakan yang 4 bulan biasa, Pak. Masyaallah. Saya ingin bentuk sama sebanyak-banyaknya. Kan semua yang berdiri daftarkan nama kita. Keluar semua. Baru sukses. Istimewa. Silakan, masyaallah. Bismillah, masyaallah. Mari Pak, Masya Allah, silakan Pak. Silakan, 4 bulan. Masih ada waktu Insya Allah. Berdiri Pak. Mari, Masya Allah. 4 bulan biasa. Ampun izin Pak, ngatur lagi Pak. Izin. Mari jemaah sekalian. Sebelah sini, sebelah sini. Yang masih duduk itu yang kedai izin malah. Masya Allah. Oh, tak sekali lungguh terus izin, ngatek malah izin. Masya Allah. Enggak ngatek-ngatek pribun. Moga, masya Allah. Niat Pak, masya Allah. Silakan Pak, Mas. 4 bulan. 4 bulan. Nggih. Moga 4 bulan. Bukan waktu yang lama Pak, 4 bulan. Kita sudah bertahun-tahun bersama ahli keluarga kita di rumah. Maka perlu kita luangkan waktu untuk 4 bulan di jalan Allah SWT demi tersebarnya agama. Silakan Pak, masya Allah. 4 bulan silakan. Masya Allah. Kita tidak meninggalkan istri di padang pasir Pak, masya Allah. Di tengah sawah banyak, tengah kebun, masya Allah. Ada saudara, ada keluarga, apalagi mau dipikir Pak. Masya Allah. Silakan Pak, berdiri. Mari silakan. Mari kita belajar meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Bukan selamanya, hanya 4 bulan saja. Silakan Pak, berdiri Pak. Pun saat ini medun malih, 40 dino. Monggo, 40 hari. 40 hari jalan kaki. Nah, 40 hari terakhir malam ini. Masya Allah. Silakan Pak. Silakan 40 hari berdiri biasa ataupun jalan kaki. Silakan. Silakan Pak. 40 hari biasa ataupun jalan kaki. 40 hari. Masya Allah. Monggo. Monggo ini harusnya banyak berdiri 40 hari. Mari Pak, masya Allah. Berdiri. Monggo. Masya Allah. Daftarkan nama. Masya Allah. Silakan. Monggo, monggo Pak. Monggo Pak. Kawan Joso Tinten. 40 hari. Kawan Joso Tinten. Sebelah selatan sana kok enggak ada yang berdiri saat tadi. Tenang-tenang duduk terus. Mari coba sekalian. Masya Allah. Semuanya kita niatkan 40 hari. Masya Allah. Waktu yang tidak lama. Sangat singkat sekali cuma 40 hari. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak. Berdiri Pak. Masya Allah. Masya Allah. Belajar mencintai Allah. Lebih daripada istri, anak, kampung halaman. Oh. Masya yang Allah. Selatan itu ulama-ulama. Jadi setahun itu taskilnya. Masya Allah. Masya Allah. Monggo Pak. Monggo. Masya Allah. Para ulama boleh yang setahun, setahun juga. Setahunnya harus pertama tadi harusnya. Mas. Boleh para ulama niat setahun dari istimewa ini, masya Allah. Silakan. 40 hari mari, Pak. Jalan kaki semua. Kawan Joso Tinten. 40 hari. Kamu, masya Allah, tidak lama. Silakan Pak. Belajar mencintai Allah lebih daripada mencintai keluarga, anak, istri. Boleh cinta. Ini sekarang waktu sudah lama kita bersama keluarga, anak dan istri. Sekarang kita coba, masya Allah, untuk menguji iman kita, meningkatkan iman kita. Kalau tinggalkan oleh untuk perintah Allah, pasti ada untungnya. Tadi kan ceritakan tuh, pasti untung, tidak ada kerugiannya. Siapa mau untung, insya Allah silakan berdiri Pak. 40 hari jalan kaki. Silakan, silakan. Mungkin Pak jalan kaki belum mau kali, berat. Coba bagaimana caranya? Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Sari dunia ke saman hume mil jaye usse sadqa kare usse zyada. Kita dapatkan kekayaan seluruh dunia kita sedekahkan, besar pahalanya. Tapi sebagi di jalan Allah lebih besar pahalanya. Mari silakan Pak. Mari Pak, masya Allah. Mari Pak. Nunggu apa lagi? Insyaallah. 40 hari biasa insyaallah. Mari Pak. Biasa insyaallah. Pakai kendaraan. Enggak jalan kaki, naik sepeda boleh, naik motor boleh, naik mobil boleh, naik pesawat juga boleh. Silakan Pak. Mari Pak, silakan Pak, berdiri Pak. Mari, 40 hari biasa. Yang dari rumah enggak niat, diniatkan sekarang 40 hari Pak. Masya Allah. Monggo Pak, masya Allah. Silakan. Masya Allah. Waktu yang sangat singkat, 40 hari Pak. Masya Allah. Silakan. Yang belum pernah 40 hari ini Pak, keluar 40 hari dari istimewa ini. Silakan. Kemarin datang niat tidak niat untuk keluar. Silakan Pak, mari Pak, monggo Pak. Kawan Joso Tinten insyaallah monggo. Masyaallah. Sekarang ini Maulana minta satu sama lain mentaskil saudaranya. Tiga-tiga kumpul apa yang kita dengar target taskil. Coba silakan bikin tiga-tiga insyaallah. Takrir, takrir, tikrar, masyaallah. Silakan Pak, takrar Pak. Takrar, takrar. Masyaallah. Buat alaqah tiga-tiga, silakan. Tiga-tiga bertahan mentaskil yang lain. Nah, saling ajak satu sama sekarang. Lain. Gantian, saudara-saudara mentaskil temannya yang sebelahnya. Tiga-tiga orang, masyaallah. Silakan Pak. Masya semuanya, semuanya jangan bangun dulu. Oh. Jangan bangun dulu, Pak. Yang berdiri yang lihat aja. Masyaallah. Belum mari, salam Pak. Kalau salat. Nanti yang ada waktu hanya akan daftar taskil yang bangun. Allahu Akbar. Nanti mari, ada Pak. Waktu untuk ketanda 1-2 ada waktu. Sekarang waktunya kita nanti ada waktu taskil. Untuk wudu dan sebagainya. Masya Allah. Sekarang kiri kan di taskil insyaallah silakan Pak. Ya sudah naskil langsung berdiri ke bagian taskil insyaallah. Silakan, silakan. Mari silakan. rencangnya ditaskil, nak ditaskil rencangnya buatan siap, jenengan nyambak jumeneng. Jadi monggo. Naskil yang lain, kalau yang lain enggak mau berdiri sendiri, naskil sendiri. Masya Allah, silakan Pak. Mari Pak, Masya Allah. Yang berdiri yang mau daftar saja, Masya Allah. Monggo. Silakan yang berdiri ke tempat taskil di markasnya masing-masing. Terus Pak, taskil lagi Pak, target taskil lagi terus. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, yang dapat, yang berdiri langsung ke bagian taskil di belakang sudah menunggu, Insya Allah di markas masing-masing. Baik, sekarang Insya Allah sudah cukup taskilnya. Sekarang akan diberikan nasihat sedikit lagi Insya Allah. Perhatiin kesini tawadhu Insya Allah. Fir, rat ko bi قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے شرط اور جزا بنا کر بتایا یہ عمل کرو گے یہ بدلہ یہ عمل کرو گے یہ بدلہ یہ عمل کرو گے یہ بدلہ تو کچھ کریں گے تو ملے گا انشاءاللہ اس لیے ایک دوسرے کو قربانی پر تیار کرنا رات کو بھی اس کے لیے تیار کریں صبح بھی پھر سارے اعمال میں شروع سے آخر تک جڑنا اور پھر جب بھی جو ساتھی تیار ہو اس کو تشکیل والوں کے پاس پہنچا دیں. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, beliau katakan ini malam pertama istimewa kita. Masih banyak kesempatan. Dalam Al-Quran itu disebutkan ada syarat, ada jaza. Kalau kita buat amal ini, pahalanya ini, kita buat ini, kita ada. Maka kita ingin bisa keluar jalan Allah, maka kita harus berbuat sesuatu. Yaitu kita saling mentaskil. Malam nanti kita saling menyiapkan, saling mentaskil teman-teman kita yang satu masjid, satu halaqah dengan kita, ataupun satu daerah atau bahkan beda daerah dengan kita. Kita taskil mereka untuk meningkatkan pengorbanan keluar tes dari istimak kita ini. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan. Dan kemudian kita untuk selanjutnya besok akan ada bayan dan sampai selesai nanti akan ada amalan-amalan terus. Kita duduk dalam amalan-amalan istimai dari awal sampai akhir. Apne taqazon se farigh hoke baki sara waqt daawat mein lagaye. Jadi untuk keperluan kita, kita gunakan waktu seminimal mungkin. Kebanyakan waktu kita di masjid saja, di tempat istimak. Kemudian kita gunakan untuk dakwah infirati. Jangan kita ke pasar, habis waktu di pasar. Kita datang kemari, kita tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan toko, tinggalkan semuanya untuk hadir istimak. Pamit istri, mau hadir istimak. Tapi sampai tempat istimak, tinggalkan tempat istimak ke pasar. Ini gimana ini? Kita doa untuk diri kita dan doa untuk semua yang hadir dan untuk seluruh umat manusia seluruh alam. Insyaallah Pak ya. Kita persiapan salat sekarang insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk teman-teman yang dalam perjalanan 1 tahun ataupun yang akan keluar 1 tahun supaya berkumpul di bangunan belakang paling selatan sendiri dekat dengan Zakirin. Di ruang pelajar dekat dengan Zakirin. Sekali lagi, yang sekarang dalam perjalanan 1 tahun ataupun yang akan keluar 1 tahun sekarang juga supaya berkumpul di bangunan belakang paling selatan di dekat Zakirin. Di sana sudah ditunggu sama Ustaz Maimun dengan Ustaz Durrahman untuk tafakut ulang. Sehingga besok hari Sabtu bisa diberangkatkan untuk Bani Hidayah.